بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله atas takdir dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai langkah untuk menuju kepada kebaikan dan menjaga semua dalam niat yang ikhlas, serta menjaga niat itu sampai kita menyelesaikan setiap amalan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa kita dalam pertemuan di tiap hari Ahad ini untuk bersama-sama belajar, mempelajari nasihat-nasihat yang dipaparkan oleh para ulama, ketika mereka memaparkan maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta didukung dengan aqwal al-ulama, perkataan-perkataan para ulama. Kita belajar dari semua itu untuk tentunya menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, melengkapi segala hal yang kurang di dalam pribadi kita. Dengan demikian, seorang khatib ataupun seorang yang menjelaskan kepada kita dari asatidah ataupun siapapun di antara da'i, mereka senantiasa mengingatkan kita dengan kalimat na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syurur. Jam'u syar, jama' dari syar, kejelekan-kejelekan jiwa. Karena betapa banyak kejelekan-kejelekan yang biasanya terlahir dari jiwa-jiwa kita yang lemah. Wa min sayyi'atil a'mal, juga dari kejelekan-kejelekan amal kita. Karena sesungguhnya jika kejelekan di dalam jiwa itu belum kunjung padam, maka otomatis dia akan melahirkan amal-amal yang jelek. Tentunya perlindungan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perlindungan yang juga harus diupayakan, diusahakan, dan tidak ada lain adalah dengan mencari ilmu. Karena ilmu itulah yang kata para ulama, yuzilu anka syakka wad-daran. Ilmu ini adalah ilmu yang akan menghilangkan segala kejelekan-kejelekan yang ada pada jiwa kita dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Terlebih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mematri sifat yang erat dengan manusia, di mana manusia itu adalah al-khata'un, yang selangkahnya itu adalah kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan, dimulai dengan kekhilafan-kekhilafan. Ketika dia tersadar, mungkin dia terhenti. Tapi ketika orang khilaf dan tidak menyadarinya, dia akan terus melangkah kepada kesalahan. Maka tepat kalau misalkan hari ini kita awali untuk mengingatkan bersama bahwasannya semua, bahkan saya pribadi ketika membacakan kitab ini adalah dalam rangka belajar bersama. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada kalimat-kalimat yang seharusnya orang yang mendengarkan juga meluruskan, mengingatkan, membenarkan, atau bahkan menyampaikan pendapat-pendapat ulama yang telah merojihkan pendapat yang mungkin yang marjuh yang diutarakan. Nah, dan tidak mutlak kebenaran itu ada pada seseorang. لأن فوق ذي علم عليم. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas orang yang punya ilmu itu ada lagi yang lebih tahu. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita hari ini masih berkutat pada kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat, hak-hak anak atas orang tuanya, hak anak yang wajib kita tunaikan oleh kita sebagai ayah dan ibunya. Suara tadi itu ayah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala yang menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri-dirinya dan keluarganya dari ancaman siksa an-nar, yang sering kita terjemahkan dengan api atau neraka. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk menyiksa orang-orang yang tidak pandai menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangannya. Adapun ayat ini yang ditujukan oleh Syekh di dalam pembahasan ini adalah maksud dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Qu anfusakum wa ahlikum nara. Syekh hafizahullah ta'ala Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau ingin menyampaikan bahwasannya yang dimaksud atau yang terkandung dalam ayat tadi adalah berkaitan dengan pembahasan tentang hak yang ketujuh, yaitu yang berkaitan dengan tarbiyatul abna'i wal banat ala makarimil akhlaq wa tahdhir min masawi'il akhlaq, mendidik mereka, anak-anak kita, agar terbiasa di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlaknya orang-orang soleh, dan memperingatkan mereka dari kebiasaan yang jelek, memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk. Maka beliau mengutip perkataan para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Qadir. Ketika menerangkan ayat itu, kata beliau, Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adbibuhum. Ajarkanlah anak-anak kalian dan diri-diri kalian dengan kebaikan, wa adibuhum, dan ajarkanlah adab kepada mereka. Demikian penukilan beliau dari riwayatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala juga mengutip perkataannya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat At-Tahrim tersebut dengan perkataannya wa adibuhum wa allimuhum, karena sesungguhnya ilmu yang diajarkan berkaitan dengan ajaran-ajaran kebaikan, adab juga yang diajarkan, ini adalah merupakan salah satu di antara perkara-perkara terpenting yang akan menjadi sebab seseorang terjaga dari api neraka. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat dan orang yang paling aku cintai adalah orang yang ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya, adabnya. Oleh karena itu pantas kalau para ulama banyak mengutip tafsiran Ali ibn Abi Thalib ketika menjelaskan kalimat Qu anfusakum wa ahlikum nara adalah Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala beliau melanjutkan wa inna mimma la shakka fih, dalam hal ini sungguh di antara yang tidak diragukan lagi adalah innaka in gharasta khairan wajadta khairan, lamun melak cabe jadi cabe, lamun melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Annaka in gharasta khairan wajadta khairan, jika kamu menanam sesuatu yang baik, kamu akan dapatkan juga sesuatu yang baik. Wa in gharasta syarran wajadta syarran wala budda, dan jika seandainya engkau menanam kejelekan, maka yang akan engkau dapatkan pun adalah kejelekan pula, wala syakka, dan tidak diragukan lagi. Fasu'ut tarbiyati lahu Maka ketika jeleknya pendidikan orang tua terhadap anaknya, jeleknya kebiasaan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, lahu atharun mudammiratun. Maka sikap tersebut akan memberikan pengaruh yang merusak, pengaruh yang akan membinasakan, kama dzakarna qabla dzalik, sebagaimana sebelumnya telah kami singgung, kata Syekh. Asar atau pengaruh-pengaruh jelek ini akan menimpa abna, anak-anak kita, bukan hanya anak-anak kita tapi alal walidain juga. Kejelekan itu akan menimpa orang tuanya, bal wa'alal mujtama'i qatibatan. Bahkan kata Syekh, kejelekan-kejelekan itu bahkan akan menimpa kepada masyarakat secara keseluruhan. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan, yang menjadi landasan pendidikan orang tua terhadap anaknya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pelajaran yang harus segera kita ambil dari sedikit kalam Syekh ini adalah bahwasannya yang terlebih dahulu untuk kita tanamkan dalam diri kita sebelum kepada anak-anak kita, maka kita harus senantiasa mentarbiyah diri-diri kita sesuai dengan ayat yang tadi kita dapatkan, qu anfusakum, mentarbiyah diri-diri kita untuk terbiasa pada akhlak karimah, pada makarimil akhlak, dan mewaspadai diri kita dari masawi'il akhlak, terutama ketika kita menyadari bahwasannya kita pernah tumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak terlalu perhatian kepada kita dulu sebagai anaknya untuk posisi yang baik bagi kita. Terutama kita menyadari kalau ternyata kita tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang juga di situ telah mengajarkan dan telah menyerap, atau dan kita telah menyerap dari masyarakat tersebut kebiasaan-kebiasaan yang jelek, pemandangan-pemandangan yang jelek. Terutama ketika juga kita menyadari bahwa ternyata kita pun telah membuktikan kejelekan-kejelekan itu ada pada diri kita. Maka hendaklah kita ingat juga dengan pesan di awal kitab ini, Syekh mengatakan atau dalam perkataan-perkataan beliau di atau di antara Syekh yang lain seperti Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya salahul dzurriyah salahul aba, kebaikan yang akan dialami oleh anak-anak kita adalah tergantung kepada kebaikan orang tuanya. Maka yang pertama pada buku ini disebutkan oleh Syekh bahwasannya untuk menciptakan sebuah keluarga yang baik, maka yang pertama adalah an yakuna al-abu salihan. Si ayah dan calon orang tuanya itu haruslah menjadi seorang yang saleh, yang melandasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika di tengah-tengah perjalanan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan dia sudah harus dihadapkan kepada pendidikan terhadap anaknya, dan ketika kita mengetahui bahwa ternyata Syekh hafizahullah ta'ala dan masyayikh yang lainnya mengingatkan bahwasanya di antara hak yang harus kita berikan kepada anak-anak itu adalah tarbiyatuhum ala makarimil akhlaq wa tahdhir ala masawi'il akhlaq, maka kita sendiri yang harus memulai hal tersebut sebelum kita memaksakannya kepada anak-anak. Artinya kita harus senantiasa berintrospeksi. Jangan-jangan masih ada kebiasaan-kebiasaan kita yang mesti harus dirubah. Kebiasaan-kebiasaan yang mesti harus dipaksa untuk tidak muncul dalam diri kita. Dan membiasakan dengan paksa dalam diri kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kendati ini adalah perkara yang tidak mudah. Kendati ini adalah perkara yang akan memakan hati kita. Tapi itu adalah keharusan. Karena kita akan merubah sebuah keadaan yang keadaan itu nantinya tidak akan mendatangkan bencana bagi anak-anak kita, bagi kita sebagai orang tuanya, dan terutama secara umum bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa membiasakan diri menjadi seseorang yang disifati dengan sifat iffah. Kita ajari diri kita dengan iffah. Ini adalah sebagai salah satu di antara perkara yang ma'ruf, masuk kepada perkara al-khair, membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Karena nanti iffah ini kita harus ajarkan kepada anak kita. Bagaimana mereka kita biasakan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membuat dirinya celaka, yang membuat jiwanya rusak, yang membuat bahasanya rusak, yang membuat sikap perilakunya terhadap kita sebagai orang tua, terhadap saudaranya, terhadap yang lainnya juga rusak. Bahkan terhadap dirinya sendiri. Bahkan kita juga berusaha untuk menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang syubhat, yang masih diragukan kebaikan dan keburukannya, kehalalan dan keharamannya. Maka sifat ini yang pertama kali adalah kita yang harus membiasakannya. Jangan-jangan kita masih mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara yang jelek. Bagaimana mungkin kita akan mendekatkan diri anak-anak kita kepada yang baik dan menjauhkan mereka dari yang jelek, sementara kita pun tidak introspeksi terhadap diri sendiri. Dan di antaranya kita juga harus membiasakan kepada diri kita pertama kalinya adalah as-sidq, jujur. Agar kita juga akan biasakan ini kepada anak-anak kita untuk berlaku jujur, bersikap jujur, berkata jujur, beramal dengan jujur. Tidak mengerjakan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan perhatian, hanya karena ingin menjadi bahan pendengaran orang lain. Tapi kita ajarkan semua itu untuk selalu jujur. Agar kita pun bisa menyaksikan kejujuran itu dalam keluarga kita. Juga albir, kebaikan, ketakwaan yang harus senantiasa dibiasakan. Wahifdil lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Menjaga lisan dari kemarahan-kemarahan terhadap sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kita. Menjaga lisan dari mengatakan perkataan-perkataan yang menyinggung. Atau menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan hal seperti ini harus senantiasa kita belajar untuk peka terhadap diri sendiri. Karena kita tentunya mempunyai tabiat yang tidak baik semua. Apalagi ketika kita merasakan itu. Ada kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita ketika lidah ini gampang untuk mengutarakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang kita ingat zaman-zaman dulu sebagai bahan-bahan tertawaan, bahan-bahan celotehan. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang ketika kita sadari menjadi sesuatu yang buruk bagi kita, maka jangan sampai hal itu terjadi dan keluar dari lisan kita. Juga hifdzul waqt, menjaga waktu, agar waktu itu tidak kita sia-siakan. Juga menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang senantiasa harus kita biasakan dalam diri kita awalan. Kemudian selanjutnya kita biasakan hal tersebut untuk anak-anak kita. Demikian juga seperti bagaimana membiasakan kepada mereka adab-adab makan, adab-adab berbicara, adab tidur, adab salam. Bagaimana mengajarkan dan membiasakan kepada mereka untuk mengambil sesuatu dengan tangan yang kanan. Mengambil makanan dengan tangan kanan, hatta mengambil mushaf dengan tangan yang kanan. Tidak biasa mengambil dengan tangan yang kiri. Ini diajarkan oleh para ulama. Dan ini adalah merupakan hal-hal yang mesti dilatih oleh kita sebagai orang tua pertama kali, kemudian kita biasakan hal tersebut untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena hal tersebut adalah merupakan hal-hal yang nantinya akan menjadi bahan tanaman buat kita. Benih-benih yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, setelah dalam diri kita sendiri. Dan nantinya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh, in gharasta khairan, wajadta khairan. Jika engkau menanam sesuatu yang baik, maka engkau akan mendapatkan yang baik pula. Qala hafizahullahu ta'ala, fakama annaka mas'ulun an tarbiyatihi, fahuwa mas'ulun an birrika. Sebagaimana engkau akan ditanyai tentang tanggung jawab dalam masalah pendidikan terhadap anak-anakmu, maka ingatlah anakmu juga akan ditanya nanti tentang sikap mereka terhadap dirimu, tentang perbuatan mereka terhadap dirimu. Fata'limul abna'i wal banati hadhihi al-akhlaq, maka mengajarkan kepada anak-anak kita akhlak-akhlak tersebut, seperti yang tadi telah disebutkan, minal iffah was sidq wal birr wa hifdzil lisan wa hifdzil waqt wa isghalin bin nafi' al mufid. Mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang baik, seperti mengajarkan mereka sikap iffah, sikap jujur, sikap menjaga lisan, sikap menjaga waktu, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang baik, bukan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang jelek. Maka ketika mereka diajarkan hal-hal seperti ini, yujannibu biidnillah alwuku'a fil akhtai wal makari. Hal itu akan menjauhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak kita dari terjatuh, terjerumus kepada kesalahan-kesalahan dan kepada perkara-perkara yang dibenci. Jika mereka kita biasakan pada akhlak-akhlak yang baik seperti tadi diantaranya. Wal'aksu bil'aksi. Adapun kalau kita biasakan mereka, kalau kita ajarkan mereka perkara-perkara sebaliknya, diajarkan lalawara, misalkan tidak memperhatikan aturan-aturan agama, mereka dibiarkan untuk terbiasa dengan perkara-perkara jelek yang itu adalah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci, wal'iyadu billah, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari sifat yang demikian. Yang akan terjadi juga adalah sebaliknya. Dia akan wuku fil akhtha, dia akan terjerumus, dia akan terjatuh kepada perkara-perkara yang salah, juga perkara-perkara yang dibenci. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah syair, innal ghusuna idza 'addaltaha i'tadalat wala yalinu walau layyantahul khashaba. Sesungguhnya ranting-ranting kecil ketika mulai tumbuh dari batang, kemudian kita bengkokkan ranting tersebut, maka dia akan bengkok. I'tadala. Wala yalinu walau layantahu al-khashab. Adapun khashab, yakni batang pohon yang sudah kekar, sudah kokoh, sudah kuat, la yalin, dia tidak akan mudah untuk dibengkokkan, dia tidak akan mudah untuk kita permainkan seperti halnya ranting. Walau layantahu, berarti pun kau berusaha untuk berbuat seperti itu. Ini gambaran bahwasannya anak kecil, ketika mereka kita upayakan untuk baik, dia akan baik. Dan ketika kita membiarkan mereka, apalagi membiasakannya dengan kejelekan-kejelekan, maka dia pun akan jelek. Maka tidak ada teori, ah ken baya da SD keneh, ken baya da letik keneh, ken baya karek ge umur 4 tahun. Lah, tidak seperti itu kenyataan yang terjadi. Apalagi seperti yang dikutip oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam buku ini, sebuah syair yang mengatakan, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana 'awadahu abuhu. Dan seseorang yang tumbuh menuju kedewasaannya menjadi seorang pemuda, dia akan tumbuh ala ma kana 'awadahu abuhu, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dibiasakan seperti apa anak-anaknya? Ketika anak-anak itu dibiasakan dalam hobi membaca, dia akan senang membaca. Ketika anak-anaknya dibiasakan untuk hobi di dalam menghafal Al-Quran, dia akan seperti itu. Alama kana awadahu abuhu. Tapi ketika dia dibiasakan untuk senang bermain, senang cross-crossan, dipakaikan misalkan baju-baju yang akan membuat dirinya seperti itu, dibiasakan untuk menjadi seorang hiking, senang untuk memanjat gunung, perhatikan saja, dia juga akan senang seperti itu. Dan ini sudah menjadi tajarrubah, sudah mujarrab. Ketika seorang penyair mengatakan wayan syauna syul fityanu minna, dan seorang yang tumbuh berkembang menjadi seorang yang dewasa di antara kita, dia tumbuh ala makana awadahu abu, tumbuh sebagaimana yang dibiasakan oleh orang tuanya. Maka kita tinggal selalu berpikir, mau kebiasaan seperti apa yang akan kita biasakan kepada anak-anak kita. Nas'allahu assalamu al-afiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fattarbiyatul hasanah allati takunu ala makarimil akhlaq wa tahdhir min masawi'iha amrun azim. Kata Syekh, pendidikan yang baik, di mana pada hakikatnya pendidikan yang baik ini adalah membiasakan mereka di atas akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak para ulama, akhlak-akhlak orang saleh dan para nabi, dan membiasakan mereka untuk waspada dari akhlak-akhlak yang jelek, ini adalah merupakan perkara besar yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, maka pembahasan-pembahasan seperti ini, walhamdulillah, menjadi asar yang kuat bagi saya pribadi dan seharusnya untuk kita sebagai orang tua, agar senantiasa kita lebih peka lagi terhadap diri-diri kita yang qadarullah wa masya'a fa'al, banyak melalui jalur-jalur yang tidak dikenai dengan sunnah dahulunya. Maka ketika kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa menahan sakit hati bila itu terjadi ketika kita mendapat teguran-teguran dari yang lain, ketika mendapatkan kejelekan-kejelekan itu ditemukan oleh orang yang lain dan kemudian disampaikan kepada kita, maka terpaksa itu harus kita lewati agar kita terbiasa bahwa ternyata itu adalah sebuah kenikmatan ketika kita sudah biasa menelannya. Karena ibaratnya itu adalah sebuah obat kuat. Obat yang akan menghilangkan kanker-kanker kejelekan di dalam diri kita. Daripada kanker-kanker itu dibiarkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi anggota tubuh yang lainnya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, khasatan kata syekh, annal inayata bihadal amr qad ja'at bihan nususu syar'iyyah. Terlebih lagi, ternyata perkara seperti ini, membiasakan diri dalam kebaikan di atas akhlak-akhlak yang baik, memperhatikan pendidikan-pendidikan anak-anak kita di atas akhlak-akhlak yang baik, mengingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, ternyata ini adalah perkara yang betul-betul disuruh, dilandasi dengan nas-nas syar'i. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Berarti ini adalah sama dengan perkara sholat, zakat, saum, haji, dan hal-hal yang lainnya yang dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah yang wajib kita amalkan. Berarti perhatian kita harus lebih lagi sebagaimana kita takut kalau kita meninggalkan sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat akan menjadi kafir. Kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya. Maka sikap kita ketika kita mendapatkan nas-nas syar'i yang berkaitan dengan makarimul akhlak, masawil akhlak, maka kita pun harus khawatir kalau ternyata kita belum mengamalkan ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan ini. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah illa yuladu 'ala al-fitrah." Ini sebagaimana faedahnya yang disebutkan dalam syair tadi. Ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Tidaklah setiap orang yang terlahir itu lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah akidahnya juga baik, amalannya. Seorang anak yang lahir ke muka bumi, dia tidak ada yang dilakukan kecuali yang baik. Fitrahnya dalam keadaan Islam, amalannya dalam keadaan lurus. Tidak ada yang tadinya meniru-niru kejelekan, melainkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dalam sikap, dalam gaya, dalam bicara, semuanya. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Maka orang tuanya lah yang kemudian merubah anak tersebut jadi berakidah Nasrani, jadi berakidah Yahudi atau Majusi. Orang tuanya lah yang kemudian merubah amalan anak tersebut yang seharusnya mengamalkan amalan-amalan Islam, malah mengamalkan kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Ketika bertemu bukan assalamualaikum tapi good morning, atau ada yang lainnya, atau kemudian dengan ungkapan-ungkapan yang ngetren pada zaman ini, fattaqullah, maka kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lalai. Terkadang ditemukan dari anak-anak kita kebiasaan-kebiasaan jelek. Karena kita pun tadinya terlalu meniru apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kita temukan. Sehingga kita adopsi masalah-masalah seperti itu dalam diri kita. Dan tidak sadarkan diri ternyata masuk kepada ranah anak-anak kita. Wallahi a'udzu billah. nasallallahu at-taufiq wassalama fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ini yang dimaksud tadi dengan kalimat syair yansha'u nashi'ul fityani minna 'ala ma kana 'awadahu abu. Seorang yang sedang berkembang itu dia akan tumbuh ya, sebagaimana yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana kambing yang melahirkan anak kambing yang sempurna. Coba lihat di situ ada yang kurang? Enggak ada. Maka manusia yang terlahir juga seperti itu. Tapi ketika kambing itu lahir, dicacati dengan yang punyanya. Demikian juga anak yang lahir. Ketika dia tumbuh. Maka hati-hati, jangan-jangan yang mengajarkan juga adalah kita sebagai orang tuanya. Maka hati-hati, selain kita, juga di luar kita banyak lagi orang-orang yang nantinya akan menjadi bahan ajar, bahan pelajaran bagi anak-anak kita. Maka at-tarbiyatul hasanah juga perlu kepada al-lingkungan hasanah. Lingkungan yang baik. Ya. Lingkungan itu harus diciptakan. Maka wajib kita berusaha untuk menciptakan bersama-sama lingkungan yang baik untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Mungkin wallahu a'lam, antum nanti periksa kebenarannya. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka kita berarti berkewajiban untuk thahar. Berarti kita wajib untuk berwudu. Ketika kita wajib berwudu, ketika itu berarti kita wajib untuk menggunakan air. Ketika air itu tidak ada, maka harus dicari. Maka mencarinya juga wajib. Membuatnya juga wajib. Maka al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu adalah perintah kepada perantaranya. Ketika hukum sesuatu wajib, maka perantaranya pun dihukumi dengan wajib. Nah, ketika pendidikan yang baik itu adalah wajib bagi kita sebagaimana disebutkan dalam nas-nasnya, maka wajib pula pendukung-pendukung itu harus kita upayakan. Minimal, wajib kita untuk lelah. Wajib kita untuk pusing, rumit dalam mengurus dan mengatur bagaimana anak ini supaya terjaga. Bagaimana istri itu agar terjaga. Bagaimana agar lingkungan rumah kita terjaga pula dari racun-racun yang akan merusak perkembangan, pertumbuhan, keluarga, dan anak-anak kita. Maka wajib kita untuk berpikir dan bersusah-susah dalam menciptakan hal yang seperti itu. Maka ketika ada seorang suami dan istri, dia harus ta'awun alal birri wa taqwa. Harus saling mendukung, harus saling menolong, harus saling membantu untuk melahirkan sebuah kondisi yang baik seperti ini. Kalau tidak, ya, salah satunya tidak mengerti, salah satunya tidak faham, maka dia tidak akan pernah menemukan kebaikan-kebaikan itu. Fal khuluqul hasan, maka akhlak yang baik amarana Allah Subhanahu wa taala bihi. Adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wa haqqun 'alal abai an yu'allimuhu li abnaihim wa an yurabbuhum 'ala tilkal adabil 'azimah. Selain itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan akhlak tersebut kepada anak-anaknya. Mengajarkan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari akhlak-akhlak yang baik. Maka mengajarkan kepada anak-anak pun adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa an yurabbuhum ala tilkal adabil azimah, dan agar dia mendidik anak-anak tersebut di atas adab-adab yang baik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Perhatikan, innallaha ya'muru. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan Syekh baru saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, ya'muru bil 'adl, untuk berbuat adil, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Juga untuk berbuat adil dalam memenuhi hak-hak hamba-hambanya dengan memberikan setiap yang punya hak, ya, haknya diberikan kepada mereka. Wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban secara seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ihsan. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seenaknya hawa nafsu kita. Tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Juga berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala fil aqwal wal khuluq wal af'al. Beramal dengan akhlak yang baik, berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, bertingkah dengan tingkah yang baik, maka ini adalah ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mereka, ya, untuk tidak tersakiti, menjaga mereka untuk tidak dibahayakan dengan lisan dan tangan-tangan kita. Innamal muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa ita'idil qurba, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberi kepada yang dekat, kepada kerabat terdekat. Wa yanha 'anil fahsya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencegah diri dari al-fahsya. Al-fahsya ma qabuha fi'lan wa 'amalan, sesuatu yang buruk ucapannya, jelek apa ucapannya atau amalannya, itu disebut fahsya jika ucapan dan amalan itu adalah ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang buruk, cacian, makian, kalimat-kalimat dusta dan sebagainya. Ini adalah al-fahsy yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuangnya, untuk menjauhinya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-munkar syar'an minal kufri wal ma'asi. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang diingkari secara syariat, ya, seperti kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang tentunya ini adalah urusan yang sangat luas sekali. Maksiat bukan hanya satu, dua, atau tiga. Tapi maksiat adalah merupakan perkara yang banyak. Wal-baghi, juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim terhadap manusia. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan hal-hal seperti ini dan mengingatkan akibat-akibat jika itu dilakukan agar kalian mengambil pelajaran. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ayat Al-Qur'an setelah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi yang muttafaqun alaihi, dan ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi bukti bahwasanya ternyata secara nas tarbiyatul hasan ala makarimil akhlaq wa tahdzir an masawi'il akhlaq, ini adalah perkara yang ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'allimuhum tilkal akhlaq al-'azimah min sidqil wa'di war rahmati bid-dha'ifi wa sidqil qawli wal ikhlas lillahi 'azza wa jalla wa ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal hirsi 'ala al-awqat wa 'ala ada'il amanat wa ala birril walidain wa ala mura'ati huquqil jiran wa ala al hishmah wal haya wa ala al afwi wal hilm wa ghairi dhalika min ma'alil umur wal akhlaq wa makarimiha. Maka mengajarkan kepada anak-anak kita akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia tadi, seperti menepati janji, kemudian menyayangi orang-orang yang lemah, dan jujur dalam perkataan. Mengajarkan akhlak kepada mereka, akhlak yang mulia seperti ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membiasakan mereka ketika mengerjakan amalan-amalan itu bukan untuk meraih pujian-pujian orang tuanya, tapi diajarkan untuk ikhlas. Semata-mata ini adalah perintah Allah untuk mentaati orang tuanya. Dikembalikan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ini sudah menjadi sebuah kebiasaan mereka melakukan keikhlasan di dalam amalan-amalan mereka. Wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita ajarkan akhlak kepada mereka yang mulia, yang agung, yaitu untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita kenalkan kepada mereka bahwasanya ini adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu menjaga waktunya dengan ketat. Nah, untuk tidak menyia-nyiakan waktunya, juga kita ajarkan mereka untuk selalu menunaikan amanah. Kita ajarkan mereka akhlak yang mulia, yaitu berbuat baik kepada orang tuanya, menjaga hak-hak tetangganya, mengajarkan kepada mereka rasa malu, kemudian membiasakan mereka untuk mudah memberikan maaf dan berbuat bijak terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan atau yang lainnya di antara akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan, juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan perintah itu di dalam hadis-hadis beliau yang sahih terutama. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh melanjutkan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, wa mimma yahtaju ilaihi at-tiflu ghayatal ihtiyaji, dan di antara hal-hal yang perlu untuk dimiliki, yang sangat perlu untuk dimiliki oleh seorang anak, al-i'tina'u bi amri khuluqihi. Dia harus punya perhatian besar terhadap urusan-urusan akhlaknya. Harus kita biasakan, karena sesungguhnya ini adalah merupakan modal untuk kebaikan. Ini adalah kunci untuk membuka kebaikan-kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَلَى مَا عَوَّدَهُ الْمُرَبِّي فِي صِغَرِهِ. Karena sesungguhnya dia akan tumbuh sebagaimana yang dibiasakan oleh seorang murabbi, oleh seorang pengurus di masa kecilnya. Maka orang tua terutama yang selamanya atau bahkan lebih banyak bersentuhan dengan anak-anaknya, hendaklah kita perhatikan bersama tentunya apa yang dipaparkan oleh para ulama dalam hal ini. Juga demikian, kita sebagai orang-orang yang aktif dalam lembaga-lembaga pendidikan yang menyertai anak-anaknya di asrama, maka ini pun harus menjadi sebuah perhatian yang harus dia perhatikan. Karena sesungguhnya mereka yang masih kecil, mereka yang masih butuh figur, mereka yang tentunya akan melihat kebiasaan-kebiasaan murabbinya, murabbiatnya, mereka akan tumbuh nantinya seperti apa yang mereka saksikan dari diri kita. Maka hati-hati. Ketika mereka masih kecil, mereka akan menangkap apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, sikap yang lahir dari diri kita. Fa innahu yansha'u 'ala ma 'awadahu al-murabbi. Kita yang bertugas untuk menyertai anak-anak, hati-hati ucapan kita, tangan kita, jari jemari kita, astagfirullah. Astagfirullah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tangan ini bergerak, menyanyikan lagu Sunda, menyanyikan lagu November Rain misalnya. Misalnya, gitu. Karena kita masih terbiasa, kadang-kadang kita sedang diam atau kita sedang enak-enak dengan anak-anak. Hati-hati. Atau di sana apa yang mengurusi banat ada kebiasaan-kebiasaan yang masih terlahir, hati-hati. Karena kata Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa innahu yansha'u 'ala ma'awwadahu al-murabbi, apalagi orang tua yang senantiasa di rumahnya, yang senantiasa dia terbebas dengan kebiasaan-kebiasaan dirinya untuk menyenangkan keluarganya. Fa'innahu yansha'u 'ala ma'awwadahu al-murabbi fi sighari. Anak tersebut akan tumbuh sesuai dengan yang dibiasakan oleh orang yang mengurusinya di masa kecilnya. Min haradin wa ghadabin. Seperti gampang marah. Walajajin wa ajalatin. Seperti keras kepala, keras hati. Wa khiffatin ma'a hawa. Tidak hati-hati dengan hawa nafsunya. Menganggap ringan. Wa taishin wa hiddatin wa khasha'in. Dalam hal serakah, tamak, cepat marah. Ketika masih kecilnya, anak-anak terbiasa dengan sifat-sifat jelek seperti tadi yang disebutkan. Di antara contohnya, fayas'ubu 'alaihi fi kibarihi talafi dzalika. Maka akan susah untuk anak tersebut di masa dewasanya untuk menghindarkan, untuk menghilangkan sifat-sifat seperti tadi. Kalau dia terbiasa melihat kebiasaan ayahnya, melihat kebiasaan ibunya, astagfirullah. Melihat kebiasaan orang yang menjadi pengurusnya, ketika cepat marah, ketika dia terbiasa dengan keras kepala, ketika dia terbiasa dengan kejelekan-kejelekan yang lainnya, maka akan sulit nanti untuk anak tersebut di masa dewasanya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diserap oleh dirinya. وَتَصِيرُ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ سِفَاتٍ وَهَيَآتٍ رَاسِخَةً لَهُ. Dan akhlak-akhlak serta sifat-sifat dan sikap tersebut akan menjadi sesuatu yang sudah terpatri di dalam dirinya. فَلَوْ تَحَرَّزَ مِنْهَا غَايَةَ التَّحَرُّزِ فَضُحَتْهُ وَلَا بُدَّ يَوْمًا مَا. Maka kalaulah dia menjaga dengan betul-betul, dengan serius, ya, maka hal itu akan nampak pada suatu harinya, dan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sebuah keharusan. Ya, kalaupun dia menutup-nutupinya, kalaupun dia menutup-nutupinya, tapi kalau sudah terbiasa, akan nampak pada suatu hari. Aslinya seperti apa? Walihada tajidu aktsarun nasi munharifatan akhlaquhum. Oleh karena itu engkau bisa mendapatkan di mana kebanyakan manusia akhlaknya menyimpang, akhlaknya jelek, akhlaknya tumbuh dalam masawiul akhlak, dalam akhlak-akhlak yang baik. Wadzalika min qibali tarbiyah allati nasha'a 'alayha. Dan hal seperti itu tentunya adalah hasil dari pendidikan yang dia tumbuh di atasnya. Jadi kalau melihat sesuatu yang jelek, ya kita perhatikan apa yang sudah kita biasakan dengan anak kita. Kita biasakan lur, artinya dibiarkan saja. Di mana dia bergaul, kemana dia bermain, apa yang dia pegang, apa yang telah terbiasa dalam dirinya, kita nggak tahu. Kita sibuk. Misalnya, Tiba-tiba anak seperti ini, kita kaget. Kemudian siapa yang harus kita marahi? Kita marah sama orang tuanya yang satu. Kita marah sama tetangganya, kita marah. Lalu kita enggak marah sama diri sendiri. Sejauh mana kita memprotek, membuat pagar di lingkungan atau di sekeliling anak kita. Ya. Maka kemarahan itu pertama kali harus kita berikan kepada diri kita dulu. Karena sesungguhnya pada awalnya kita yang bertanggung jawab. Maka senantiasa Syekh selalu mengatakan di awalnya salahul aba dengan kalimat al-ab yang artinya bapak, ai bapak teh urang, lalaki. Maka semuanya tentunya akan tertimpa kepada diri kita dan itu wajar karena kita adalah sebagai ra'in, sebagai pemimpinnya, sebagai yang bertanggung jawab pada asalnya. Maka kita yang harus pertama kali untuk disalahkan. Kita yang harus pertama kali untuk merasa ini adalah sebuah kekurangan. Nah. Walidzalika yajibu an yujannaba as-sabiyyu idza 'aqala. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, oleh karena itu wajib menjauhkan anak yang apabila dia sudah mengerti. Anak itu sudah mengerti ketika dia bisa menuruti apa yang kita ajarkan. Tidak diajarkan pun kita lakukan, dia ikuti. Ini berarti sudah akal. Apalagi kalau sudah lebih dari itu. Nah, apa yang harus dijauhkan? Majalisal lahwi wal batil. Majlis-majlis lahu. Majlis-majlis yang di situ diajarkan kelalaian-kelalaian. Ya. Wal batil dan kebatilan-kebatilan. Ya. Betapa majlis lalai ini sekarang sudah ada di mana-mana. Ya. Di warung, di jalan, apalagi terminal. Bahkan di rumah-rumah. Majalisul lahwi wal batil itu berserakan. Apa itu majalisul lahwi dalam rumah kita? Ya. Televisi. Itu adalah majalisul lahwi. Anak-anak duduk. Kemudian melihat tayangan-tayangan ini dan itu. Al-lahwu yang mereka ambil. Al-batil mereka ambil. Maka jangan sampai mereka dekat dengan majlis seperti itu. Jangan sampai kita menjauhkan mereka dari majlis-majlis di luar rumah kita. Ternyata di rumah kita masih ada. Memang ini masalahnya berat. Ketika kita masih harus berhadapan dengan yang di samping kita. Uak, emang, bibi, aki, nek, nini, tetangga dan sebagainya. Tapi itu resiko. Ini adalah merupakan satu yang harus kita perjuangkan. Ini menuntut kesungguhan kita. Ini menuntut kebapaan kita. Kepemimpinan kita sebagai kepala rumah tangga. Ini menuntut kita harus keras berpikir untuk hal ini. Dan menuntut untuk mengolah bahasa, mengolah kata, mencari bahasa. Untuk menjelaskan dan membuat ketegasan terhadap keluarga kita. Karena ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak kita. Ingat, Asy-Syaikh mengatakan ini dengan kalimat Allahu wal batil. Kebatilan yang seharusnya sudah punah. Karena dengan datangnya keislaman, tentunya kebatilan-kebatilan itu harus lenyap. Jal haqqu wa zahaqal batil. Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-haq telah datang, batil telah lenyap, harus lenyap kebatilan-kebatilan tersebut. Maka majalisul batil enggak boleh ada dalam keluarga kita. Kita terus harus berusaha. Kendatipun itu adalah merupakan hal yang na'am perlu kepada langkah-langkah yang kadang-kadang harus berat untuk menjalaninya. Tapi tidak boleh berhenti. Kemudian kita tidak boleh berhenti. Apalagi seterusnya sejenak pun jangan sampai kita berhenti keenakan. Kita harus terus berusaha dan berusaha. Bagaimanapun caranya. Meskipun harus dimulai dengan cara-cara yang tidak tidak ekstrim. Bisa dimatikan dulu. Wal ghina dan nyanyian, apalagi ya, dan nyanyian majalis al ghina wa sima'il fuhsh, dan mendengar kalimat-kalimat yang buruk, fi'lan aw amalan, melihat perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Sima'il fuhsh wal bid'ah, juga kebid'ahan-kebid'ahan. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kesempatan yang lain beliau menyebutkan bahwasanya hendaklah seseorang itu atau anak-anak tidak boleh mereka mempersaksikan hal-hal yang bid'ah, karena anak-anak nanti akan menganggap ini adalah sebuah kebaikan. Sehingga kita harus senantiasa berusaha sholat mereka pun di masjid-masjid Ahlu Sunnah. Bagaimana bisa mereka untuk sholat di masjid-masjid Ahlu Sunnah kalau kitanya pun tidak tinggal di daerah-daerah Ahlu Sunnah. Maka ketika kita bersemangat untuk mengajak anak-anak kita sholat di masjid, kita akan lihat mereka menyaksikan kebid'ahan-kebid'ahan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara ini adalah ditekankan oleh para ulama, diantaranya oleh beliau, yakni Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwasanya anak-anak kita harus dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Wa mantiqas su, dan juga dari mantiqah as-su, dari tempat-tempat yang jelek. Dari tempat-tempat yang jelek. Rumah yang jelek, lingkungan yang jelek, semuanya ya, perkara-perkara yang jelek untuk anak-anak kita. Lidzalika yajibu an yujannib. Maka wajib hukumnya untuk menjauhkan anak-anak kita dari semua itu. Fa innahu idza 'aliqa bi sam'ihi, karena sesungguhnya apabila ternyata sudah nempel, sudah betul-betul mengait dalam pendengaran anak-anak tadi, ketika dia mendengar melalui majelis-majelis lahunya, majelis-majelis batilnya, sering dia mendengarkan lagu-laguan, mendengarkan kalimat-kalimat yang fahsh. Nah, seperti yang kita dengar oleh kita di lingkungan kita sekarang, apakah dari radio ataupun dari televisi-televisi, ataupun di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat, ya, di tempat-tempat yang jelek itu, فَإِنَّهُ إِذَا عَلِقَ بِسَمْعِهِ, kalau ternyata semua itu nanti sudah betul-betul nempel dalam pendengaran anak-anak kita yang sudah akal tadi, yang sudah mengerti tadi, asura alaihi mufaraqatuhu fil kibar, maka susah nanti untuknya menjauhkan dirinya ketika besar pun. Sudah besar itu sudah terbiasa saja dengan seperti itu. Wa azza alaihi wa'azza 'ala waliyhi istinqadhuhu minhu, dan susah juga untuk walinya untuk menyelamatkan anaknya dari hal tersebut. Sering kita dengar sampai orang tua yang pernah datang ke sini, dia menceritakan bagaimana sekarang susah anaknya itu. Ketika dia ngomong, "Ah, salat belum?" Jawabannya, "Tekuma gara Ustaz. Emang saya harus laporan Pak salat? Tiap salat harus laporan." Tuh gara kalakak gitu. Terus kita ingatkan, "Bahala Bapak kuma ngebiasakeun anak?" Tanya eta Ustaz. "Bahala anak." Itu hampir setiap orang tua seperti itu. Hampir setiap orang tua seperti itu. Kalau tidak disebutkan seluruhnya. Azza ala walihi istinfaduhu minhu, ternyata ini betul. Beliau berkata dengan pengalaman yang beliau saksikan pada waktu itu, dan kita sampai hari ini bisa menyaksikannya, bahwa sulit untuk orang tua ketika dia membiasakan anaknya sejak kecil dalam kejelekan, maka ketika sudah besar dan kita ingin merubah, susah sudah. Sampai harus berpikir, wah, geus imah kawin deui, nyeun deui anak deui. Juga gitu kan akhirnya berpikir, kenapa susah untuk merubah anak yang, dari istri yang pertama? Nah, ada seperti itu. Nah, karena demikian, ketika anak sudah terbiasa, maka jangan kita menganggap hal ini sebagai hal yang remeh. Tatghyirul awaid min as'abil umur. Subhanallah. Nas'alullah as-salama. Merubah kebiasaan-kebiasaan itu adalah min as'abil umur. Merupakan perkara yang paling sulit. As'abil umur. Siapapun akan merasakannya. Hatta anak. Ya. Yang lebih tahu tentang diri sendiri. Untuk merubah kejelekan-kejelekan dalam diri itu. Subhanallah. As'abul umur. Belum lagi setan yang tidak mau kalau kita berubah. Dia inginnya tetap seperti apa yang ada pada diri kita. Karena cocok dengan si setan ini. Terus ketika kita berupaya untuk berubah. Setan terus. Datang, berbisik, datang, berbisik, memperlihatkan ke hal-hal yang sepertinya bukan jadi masalah. Nah, yahtaju sahibuhu ila istijdadi tabi'atin tsaniyah. Ini membutuhkan orangnya betul-betul memperbaharui tabiat. Dia membuat tabiat yang baru. Wal khuruju an hukmi tabi'ah 'ashirun jiddan. Sementara keluar dari tabiat itu adalah merupakan perkara yang sulit sekali. Karena sudah menjadi tabiat, maka hati-hati dengan tabiat yang jelek. Maka kita harus senantiasa peka mempelajari diri, jangan-jangan tabiat yang jelek masih ada diri kita. Karena kita sekarang menjadi orang tua yang punya anak dan anak itu tidak boleh menjadi penyambung estafeta kita yang jeleknya. Lah, tidak selamanya. Karena kita harus menyambungkan estafeta kepada mereka yang baik-baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kepada taufik dan hidayah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus semakin tegas menjadi orang tua sebagai suami. Kemudian kita harus menjadi orang yang senantiasa mau mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa yujannibuhu al-kadhiba wal-khiyanata a'azamu mimma yujannibuhu summan naqi'a. Dan menjauhkan anak dari kebiasaan bersikap dusta, bersikap khianat, menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Seperti tadi disebutkan oleh Syekh, diantaranya adalah seperti keras kepala, keras hati, kemudian emosional, egoisme, gampang marah. Nah, sarakah, tamak. Maka ini adalah perkara yang susah untuk kita lakukan daripada kita menjauhkan dia dari racun yang mematikan. Mungkin kita tahu racun sebelum diambil oleh anak-anak kita, kita bisa mencegahnya. Mungkin kita tahu racun kemudian sudah termakan, kita bisa membawanya ke dokter. Kemudian banyak orang-orang yang sudah bisa menghilangkan bagaimana racun itu kalau sudah masuk dalam tubuh kita. Dan ini lebih mudah dilakukan daripada menjauhkan mereka dari sifat-sifat yang jelek tadi. Memisahkan mereka dari sifat-sifat yang termasuk kepada akhlak yang buruk tadi. Fa innahu mata sahhala lahu sabilal kadhib wal khiyana afsada alayhi sa'adat ad-dunya wal akhirah wa haramahu kull khairin. Ingat kata Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka ketika dia sudah dipermudah jalannya untuk berbuat dusta, untuk terbiasa dengan akhlak-akhlak yang jelek, untuk terbiasa dengan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, untuk terbiasa dengan sikap-sikap yang buruk, yang termasuk kepada dekadensi moral, kata orang sekarang, maka afsada alaihi sa'adat ad-dunya wal akhirah wa haramahu kull khair. Maka hal itu ketika sudah mudah untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi disebutkan, ini akan merusak dirinya, merusak kebahagiaan di dunia dan akan merusak kebahagiaan di akhirat. Bagaimana tidak ketika Rasulullah SAW, orang yang berbahagia itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasul, tempat duduknya nanti di akhirat. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang akhlaknya baik, malah dia terbiasakan dengan akhlak-akhlak yang jelek. Maka ini maksud dari afsada alaih. Sikap yang tadi itu akan merusak. Wa haramahu kulla khairin, dan akan mencegah dia, menjauhkan dia dari setiap kebaikan. Kebaikan di dunia ataukah kebaikan di akhirat. Jelas seperti yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, di antara yang harus dijauhkan dari anak-anak ketika dia sudah mulai bisa berpikir, menangkap, meniru, adalah yujannibuhul kasala wal bitalata wad da'ata war rahata. Menjauhkan mereka dari kebiasaan-kebiasaan bermalas-malasan, pengangguran, mengerjakan amalan yang sia-sia. Bal ya'khudhuhu bi'addadiha. Tapi dia harus membiasakan mereka, mengambil mereka, anak-anak kita, untuk melakukan kebalikannya. Wa yu'awwiduhul intibaha akhiral lail. Membiasakan anak-anak untuk bangun di akhir malam. Akhir malam ya, dekat-dekat kepada waktu sahur. Apalagi di sini tempatnya. Kita biasakan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang menunggui, yang menyertai, bangun lebih awal, kemudian membangunkan anak-anaknya agar terbiasa bangun sebelum sahur, waktu sahur. Fa innahu waqtu qasmil ghanaim wa tafriqil jawaiz. Karena sesungguhnya waktu itu, waktu akhir malam itu adalah waktu dibagi-bagikannya ghanimah. Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagikan hadiah pada waktu itu. Fa mustaqillun wa mustakthirun wa mahrumun. Maka di antara manusia itu ada yang sedikit perhatiannya, ada yang semangat karena ingin dapat banyak hadiah tersebut, ada pula yang dirinya dijauhkan dari kebaikan-kebaikan itu. Famata i'tada dzalika saghiran sahula 'alaihi kabiran. Maka kapan saja hal seperti itu dibiasakan, hal-hal yang baik dibiasakan kepada anak-anak di masa kecilnya, sahula 'alaihi kabiran, maka hal itu pun akan mudah bagi anak tersebut di masa dewasanya. Maka yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abu. Pertumbuhan seseorang di antara kami, kata orang-orang Arab, itu tumbuh sebagaimana dibiasakan oleh orang tuanya. Atau sebagaimana ungkapan seorang penyair yang lainnya yang tadi disebutkan, innal ghusuna idza addaltahu tadalat wa la yalinu wa law la yantahul khashabu. Ranting kalau kita mau bengkok-bengkokkan sejak kecilnya, yang namanya ranting biasanya kecil, itu mungkin juga seperti itu. Tapi kalau sudah kayu jadi sebuah batang yang besar, meskipun kita berusaha keras untuk membengkokkannya, tidak bisa. Nah, maka ini adalah sesuatu yang harus menjadi pelajaran untuk kita, bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini harus senantiasa kita biasakan tumbuh kembangnya ala makarimil akhlak wa tahdhir ala masa min masawiil akhlak sebagai bentuk dari tarbiyatun hasanah. Dan sebagai hak yang harus kita tunaikan kepada anak-anak kita, membiasakan mereka di atas pendidikan yang baik. Kita didik mereka dengan pendidikan yang mulia, karena mereka adalah akan menjadi gambaran kita dan akan menjadi orang yang memberikan pengaruh kepada kita, baik dan buruknya. Di dunia ataupun di akhirat, ketika mereka menjadi baik, maka mereka adalah orang-orang yang akan melapangkan alam kubur kita. Mereka adalah orang-orang yang akan melapangkan, meringankan siksa yang akan kita terima di akhirat. Bahkan akan menghilangkan dosa-dosa kita. Ketika mereka tumbuh di atas pertumbuhan yang jelek, maka mereka pun akan menjadi tambahan siksa buat kita di akhirat. Dan juga akan menjadi citra yang jelek ketika kita masih di dunia. Maka hendaklah kita mempertebal ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa bisa melakukan introspeksi terhadap diri-diri kita sendiri pada awalnya, kemudian kita berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak kita baik sebagaimana yang kita inginkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijaga dan dibimbing juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wal akhawat fillah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.